wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita insyaallah ikhwah ya akan melanjutkan lagi dari kajian kita Rasul Barat dari Syarah Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang libur itu ya. Ya, karena ada musibah selama sebulan. Ya, kita lanjutkan lagi, kita masuk pada bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannata. Ya, waalaikumsalam. Barang siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun dengan sebab kedua orang tuanya masih hidup, yang mestinya dia manfaatkan untuk berbakti kepada orang tuanya, yang dengan sebab itu baktinya di sisa-sisa umur kedua orang tuanya harusnya dia masuk surga, namun dia tidak bisa masuk surga, berarti dia menyia-nyiakan keberadaan kedua orang tuanya yang masih hidup. Dia sia-siakan, dia berarti tidak ya berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka yang seperti ini ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis ya, hadis yang akan kita bawakan ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, maka dia ini ya celaka dia ya. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami, qol, dia mengatakan, haddatsana Sulaiman bin Bilal yang menceritakan juga kepada kami, qol, haddatsana Suhail, ia mengatakan Sulaiman bin Bilal, Suhail telah menceritakan kepada kami, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, anin Nabi, dari Nabi SAW, qal, beliau bersabda, raghima anfuh, ini kalau terjemahan bebasnya, sungguh terhina, raghima anfuh, sungguh terhina ya. Qalu, para sahabat bertanya ya Rasulullah, man, wahai Rasulullah, siapa itu yang sungguh terhina itu? Qala, man adraka walidayhi indal kibar aw ahaduhuma falam yadkhulun fadakhalan nar. Ya, kata Nabi SAW, yaitu sungguh hina orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup ketika orang tuanya sudah kibar, sudah tua, renta. Malah dia masuk neraka. Ya, malah masuk neraka. Ini yang menjadi muskilah. Ya, yang menjadi problemnya di sini. Harusnya keberadaan kedua orang tua yang bisa dimanfaatkan untuk berbakti itu menjadi sebab masuknya sang anak masuk surga. Karena amalan besar setelah bertauhid adalah berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk menunaikan hak Allah, baru kemudian menunaikan hak orang tua. Wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh ya, Luqman di sini. As-Salafi ya. Itu mana? Hadis ke-21 ya. Baik. Raghima asluhu lasiqan fuhu birghami. Raghima asalnya itu ya, itu maknanya adalah lasiqa, menempel anfuhu, hidungnya menempel dengan rogham. Ya. Rogham itu apa? Ar-ramal al-mukhtalit biturab, biturab, yaitu debu-debu, kerikil-kerikil yang bercampur dengan tanah. Ya. Baik. Jadi artinya hidungnya ditempeli debu. Maksudnya itu apa? Ini doa keburukan. Ya. Doa keburukan, doa keinaan. Makanya maknanya di sini kata Syekh, manahu dhalla wa hazina wa haziya. Dhalla, rendah dan haziya, hina. Wa huwa kinayatun, dan dia adalah kinayah, sebuah kiasan, an husuli ghayati dhulli wal hawani. Ya. Dia adalah sebuah kiasan akan ya puncak dari kerendahan dan hawan, kehinaan. Nah, itu maksudnya kinayah aja. Dia adalah kiasan aja. Ya. Fikul hadis. Ya, kandungan dari hadis ini. Ya, yang pertama kata Syekh al-hassu ala birril walidain wa bayanu 'idami sawabih. Nah, yang pertama al-has, anjuran, dorongan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi seseorang atau kita semuanya bahwa seharusnya dengan keberadaan kedua orang tua yang masih hidup, ketika sudah tua, salah satu di antara mereka masih hidup, itu harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seseorang yang dengan hal tersebut akan memasukkan dia ke surga. Karena amalan besar setelah menunaikan hak Allah ialah berbakti kepada kedua orang tua. Dan dosa besar setelah melalaikan hak-hak Allah yaitu tidak bertauhid, ya, atau melakukan pembatal keislaman ialah tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dalam hadis tadi sebelumnya telah kita sebutkan di situ. Al-hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, qalu bala ya Rasulullah. Mau bahaya ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang kedua apa? Hah? Uququl walidain. Syirik kepada Allah yang kedua. Ya, durhaka kepada orang tua. Setelah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Baru Nabi sebutkan syahadatuz zur. Ya. Bersaksi palsu. Ya. Baik. Dan juga di sini penjelasan wa bayanu idhami sawabih. Penjelasan akan besarnya berpahala ya, berbakti kepada kedua orang tua. Wat tahdhiru min uquqihima wa idhamu iqabih, dan juga tahdir, peringatan dari ya apa namanya durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua tadi atau salah satunya, dan besarnya iqabnya, hukumannya. Ya, ini hak kedua orang tua itu sangat besar. Ya, kewajiban. Ya, ini kewajiban ini jangan dipahami ketika hadis ini dikatakan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya ketika tua, oh berarti ketika tua aja. Ketika orang tua masih semi-semi tua, ya udah enggak apa-apalah dilawan. Enggak demikian. Ya. Baik ketika orang tua masih muda atau sudah tua. Nah, ini juga memang pengaruhnya ini dari si orang tua sendiri. Si orang tua mencontohkan kepada anaknya bagaimana sang orang tua, bapak, ibu berbakti kepada orang tuanya juga, kepada nenek sang anak, kepada kakek sang anak. Ya. Baik. Ini dan juga bagaimana tarbiyah dari orang tua terhadap anak, memberikan adab kepada anak. Orang tua harus ya punya peran aktif. Punya peran aktif. Karena di rumah itulah madrasah hakikatnya bagi anak-anak. Orang tua yang memberikan ya pengarahan akan adab al-Islam terhadap si anak. Bagaimana adab yang benar, menunaikan hak-hak Allah, beradab terhadap Allah, berakhlak yang baik. Ya, disebutkan juga hak-hak orang tua. Nah, ini. Ya, memang banyak orang tua sekarang atau para ya pasangan muda saat ini ya, di zaman milenial ini enggak peduli akan hal ini. Ya, enggak peduli. Anaknya hanya dikenalkan ya unsur duniawiyah terus-menerus. sehingga anaknya tumbuh kembang dalam keadaan tidak mengenal adab, ya, tidak mengenal adab kepada Allah maupun adab kepada kedua orang tuanya sendiri. Ya dan billah. Asani yang kedua kata Syekh, birrul walidaini inda kibarihima, ya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua ketika salah satunya sudah kibar, maksudnya sudah usia senja. Ya, wa dha'fihima, dan ketika keduanya itu sudah lemah karena dimakan usia, bil khidmati, yaitu dengan melayani mereka. Ya, melayani keperluan mereka. Hatta keduanya itu atau salah satu dari kedua orang tua itu sakit menaun, ya, yang maaf ini BAB BAK-nya itu ya di tempat tidurnya. Nah, ya sang anak harus melayani. Sang anak kan juga dulu begitu ketika dia kecil, orang tuanya yang ganti popoknya, ya gitu ya. Ya mana tahu kan, ya, apa Pak Rudin tahu nggak orang tuanya yang ganti popoknya dulu? Tahu, tapi sekarang belum pernah ngelakuin gantian ya. Belum, nanti aja Pak Khairuddin, insya Allah. Ketika usia 40 nikah, ya, ya 40 ya Pak Khairuddin ya, enggak. Nah. Ya, awin nafkah, ya, bil khidmati awin nafkati, atau dengan memberikan nafkah kepada orang tua, itu sababun lidukhulil jannati, itulah sebab masuk surga. Ya, waman qasara fi ada'i haqqi huquqihima. Nah, barang siapa yang melalaikan ya, hak, ya, waman qassara fi ada'i huquqihima, barang siapa yang melalaikan hak-hak kedua orang tua tadi, lam yadkhulil jannata, maka dia tidak masuk surga, wa arghaballahu anfah, ya, ya, dan Allah akan, ya, mendorong, bukan mendorong, itu maksudnya Allah akan menghinakan hidungnya, artinya Allah akan membuat dia celaka. Baik. Nah, selesai hadis ke-21, kita masuk hadis ke-22. Babu man barra walidayh zadallahu fi umrih. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan menambah umurnya. Mengenai pembahasan ini saya akan terangkan sedikit secara ringkas penjelasan dari para ulama diantara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait beberapa riwayat atau hadis yang sahih, ya, yang menerangkan siapa yang silaturahmi maka Allah akan panjangkan umurnya. Itu jangan dipahami dengan kita silaturahmi yang tadinya di Lauhul Mahfud umur kita dijatah misalkan 60 tahun silaturahmi, jadi nambah deh 62, 63, 65, enggak kayak gitu ya ikhwan, jangan dipahami kayak gitu. Ya. Nah, Allah panjangkan umurnya itu maknanya yaitu panjang umurnya dalam keberkahan. Ya, dalam ketaatan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua juga perhatikan ya ikhwah, ketika dia silaturahmi itu sudah ditakdirkan belum oleh Allah? Sudah ditakdirkan. Ya, dan umur dia misalkan panjang, sudah ditakdirkan juga belum sama Allah? Sudah. Maka tidak ada yang berubah dari ya dari ketetapan Allah yang Allah sudah catat di Lauhul Mahfud. Namanya saja tempat catatan takdir itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, Lauh Mahfud. Lauh catatan, Mahfud terjaga. Terjaga dari apa? Dari dua hal. Terjaga yang pertama dari diketahui oleh makhluk. Karena yang tahu perkara itu hanya Allah. Yang kedua dari terjaga dari apa? Dari ada namanya perubahan, nggak ada namanya revisi, ya, nggak ada namanya revisi. Yang sudah Allah catat, ya sudah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, ya hadis ya gulam, ya ihfadillah ya fatka, ya ujungnya kan Nabi Shallallahu mengatakan hadis dalam ya, penghujung hadis tersebut, ya, ya rufi al qalam wajab fatih suhuf, ya pena catatan. Takdir telah diangkat, selesai, sudah enggak ada lagi, dan lembaran-lembaran catatan takdir lauh itu sudah mengering. Artinya sudah selesai, tidak ada revisi. Ya. Nah. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Asbagh ibn al-Faraj. Asbab telah mengabar, menceritakan kepada kami, qol akhbarani Ibnu Wahb. Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, ya, Ibnu Wahab sahibu Malik, ya, an Yahya Ibnu Ayyub, dari Yahya bin Ayyub, an, ya, an Zabban Ibnu Fa'id, dari Zabban bin Fa'id, an Sahl bin Mu'ad, an Abihi, dari Sahl bin Mu'ad, dari bapaknya itu Mu'ad. Qala, ya, ia mengatakan, qala Nabi, ya, ini Mu'ad ibn Jabal, Nabi SAW bersabda, man barra walidayh tubalah, siapa yang berbakti pada orang tua, tuba, beruntung untuk dia. Bisa juga dimana tuba itu pohon di surga. Ya, zadallahu azza wa jalla, ya, fi umurih, Allah akan menambah umurnya. Tadi, ya, dipahami, menambah umur. Ya, syarhul kalimat, ya, penjelasan sedikit kosakata dalam hadis ini, tuba ismul jannah au syajaratun fiha. Tuba itu adalah sebuah nama surga atau sebuah nama pohon di surga. Wa yumkinu ayyakuna ma'nahu, ya, as-sa'adata wal khaira. Ya. Atau bisa juga maknanya, mungkin juga maknanya as-sa'adata. Ya. Khabar dari yakun, ya. Ya, as-sa'adata maknanya adalah bahagia dan kebaikan. Makanya boleh menerjemahkan tuba dengan beruntung, bahagia. Tuba lil ghuraba, begitu kan? Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban fa tuba lil ghuraba, begitu. Islam diawali dengan asing dan akan kembali kelak dengan asing, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Dianggap asing karena berpegang teguh dengan agama. Ya, di zaman rusaknya manusia. Ya. Kalau misalkan aliran, ya, Jokam yang dianggap asing oleh orang-orang, itu dia enggak tuba itu dia. Ya. Dia mah itu rugi dunia akhirat. Di dunia dianggap asing karena nyeleneh, ya. Di akhirat bermasalah nanti dikembalikan pada Allah. Ya. Baik. Zadallahu fi umurih, Allah akan menambah umurnya, maksudnya apa kata Syekh? Ai. Ya. La yudayyi'u umurah. Allah tidak akan menyia-nyiakan umurnya. Wa qila yuzadu fi rizqihi. Allah tidak akan menyia-nyiakan umurnya. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan umurnya, artinya umurnya tersebut, ya, berkah. Ia tumbuh dalam kehidupan dia, dalam usia dia, kehidupan dia selama masa hidup dia, ya, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Nah, ada yang menyatakan atau ada yang menjelaskan dari kalangan ulama, maksudnya Allah akan menambah umurnya itu maksudnya apa? Yuzadu fi rizqihi, ditambah rezekinya. Ya. Nah, yang namanya rezeki itu tidak mesti dalam bentuk materi. Ya, rezeki itu yang paling besar al-Islam, iman, ilmu agama, itu rezeki. Ya, itu rezeki itu. Teman yang soleh, nah, dapat teman yang soleh. Ya, di sini kan. Dulu Ahmad mana kenal sama Herlin? Nah, ya enggak, Ahmad waktu di Lahat enggak kenal sama Herlin. Ya, pas masuk Mahat ya kenal Herlin, nambah teman soleh. Berarti nambah rezeki gitu. Eh, Sahrul, ya. Mana tahu antum mana kenal si Sodik, ya. Mana kenal Bima. Nah, itu. Mana lagi tadi? Do'afa al-Albani hadal haditsa. Namun Syekh Al-Albani mendoifkan, melemahkan hadis ini. Do'afa. Mentad'if dari hadis ini. Qala Al-Hakim, Imam Hakim mengatakan sahih. Wa aqarrahu Adz-Dzahabi. Oh, kata Imam Hakim, hadis ini sahih dan ini ditetapkan pula oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ala sihhatihi, akan kesahihan hadis ini. Ya. Perlu diperhatikan, ya. Kok hadisnya didoifin, yo, sama Syekh Al-Albani, kan ini ada hadisnya Al-Adabul Mufrad dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, gitu kan? Antum mesti paham. Ya, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari di Al-Adabul Mufrad tidak mempersyaratkan hadisnya itu mesti sahih. Ya. Beliau bawakan semua hadis-hadis, ya, yang berkisar tentang adab-adab. Ya. Namun tidak ada hadis maudhu. Ya, berbeda dengan di kitab beliau yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Lah itu memang beliau persyaratkan hadis-hadisnya ya sahih. Bahkan persyaratan beliau lebih ketat dari persyaratan Al-Imam Muslim. Ya, persyaratan beliau. Makanya buku kitab sahih beliau itu disebut As-Sahhul Kutub, As-Sahhul Kitab. Ya, Al-Musannaf ba'da Kitabillah. Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh seseorang ya, setelah Kitabullah, setelah Al-Qur'an. Paham ke sini ya? Persyaratan Al-Imam Bukhari, Sahih Bukhari lebih ketat pada Imam Muslim. Ya. Kalau Imam Muslim mempersyaratkan seorang rawi berjumpa dengan apa namanya? Mengambil hadis dengan syekhnya itu cukup sezaman. Selama dua-duanya itu thiqah. Ya. Rawinya. Kalau Imam Bukhari enggak. Mesti dipersyaratkan subutul liqa. Subutul liqa, betul-betul berjumpa antara seorang perawi dengan syekhnya. Sangat ketat persyaratan dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya, jadi mesti dipahami ya, metode Al-Imam Al-Bukhari dalam mentaklif, menulis kitab ya antara Sahih Bukhari dengan karya-karya beliau yang lain. Semisal Al-Adab Al-Mufrad ini. Makanya kita dapati kalau antum baca footnote terkadang ya ya apa namanya ada bacaan didoifkan, didoifkan begitu. Nah, paham gak sini? Fikhul hadis, ya kandungan hadis ini birrul walidain sababul barokati, ya waziyadati fil umur, berbakti kepada orang tua sebab keberkahan dan bertambahnya umur. Ingat ya, bertambahnya umur bukan nambah dari durasi 60 ke 67. Ya, di Lauhul Mahfudz berbeda, berubah enggak, ada revisi tambah 7 tahun karena dia berbakti tidak ya, tapi yang dimaksud apa ya, Allah tidak menyia-nyiakan umurnya. Rey itu jangan ngantuk, antum ngantuk palanya udah ngangguk-ngangguk karena dia ini pinternya duduknya di balik tembok ya, dia enggak kelihatan padahal anak masih bisa begini ya. Yang kedua, asani albaru biwalidayhi lahu tuba. Albaru itu kan isim fa'il, ya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia lahu tuba, dia mendapatkan tuba, pohon di surga atau nama surga. Ya, kismun khassun minal jannah. Bagian khusus dari surga. Baik. Masuk ke bab 12 ya. Hadis ke-23. Ya. Bab la yastaghfiru li abih al-musyriki. Ya. Bab tidak boleh seseorang beristighfar kepada bapaknya yang musyrik. Ya, beristighfar maksudnya istighfar ya, talabul ghafar. Yaitu memintakan ampunan ya. Tidak boleh ya, tolabul gufran ya. Bukan tolabul gufran, tolabul gufran. Tidak boleh memintakan ampunan untuk bapaknya yang musyrik. Bapaknya atau include juga ibunya ya. Include juga ibunya, termasuk juga ibunya ya. Qala al-imam al-Bukhari haddatsana Ishaqu Ishaq telah menceritakan kepada kami. Qala akhbarana Ali bin Husain, Ali bin Husain telah menceritakan kepada kami. Qala haddatsani abi, bapakku telah menceritakan padaku. An Yazid an-Nahwi dari Yazid an-Nahwi, an Ikrimah dari Ikrimah, an Ibn Abbasin dari Ibn Abbas, fi qawlihi azza wa jal, terkait firman Allah azza wa jal, imma yablughanna indal kibar ya, indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff ila qawlihi kama rabbayani saghira fa nasakhatha al ayatu ya fil bara'ah fi bara'atin maka ana lin nabi sallallahu alaihi wasallam maka ana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Baik. sampai kepada firman Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka keduanya mentarbiah aku, mendidikku, membesarkan aku ketika aku, menyayangiku ketika aku kecil. Ya. Fanasakhat hal ayatu. Namun ya, ada sebuah ayat di surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah yang menasakh ayat ini. Menasakh, menghapus hukum, ketetapan hukum. Bukan menghapus lafadznya. Karena yang namanya nasakh, menghapus ayat, ya, menghapus, ada ayat mansukh yang terhapus. Itu nanti kalau kita belajar usul fikih, ya. Itu ada ayat yang dihapus, hukumnya tetap ada. Semisal ayat rajam. Ayat rajam ayatnya dihapus, namun hukumnya tetap ada. Ada ya ayatnya, ya, tetap ada tapi hukumnya yang dihapus. Nah, itu. Ada ayatnya dan hukumnya yang dihapus sekaligus. Nah, yaitu firman Allah Ta'ala yang menghapus ayat ini, ya, maka nali nabi. Namun nanti dijelaskan oleh Syekh, ya, bahwasanya apa ayat yang tadi tidak dihapus, ya, dan ayat ini tidak berfungsi menghapus hukum dari ayat yang pertama, imma yablughanna indakal kibara, itu. Itu firman Allah, tidak layak bagi nabi, maka nali nabi, tidak layak bagi nabi, walladzina amanu, maupun orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, ya, untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrik, walaupun si musyrikin tersebut uli kurba, adalah kerabat terdekatnya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka, bagi nabi dan kaum mukminin, ya, bahwasanya kerabat tersebut yang mereka doakan ampunan tersebut musyrikun, ya, mereka adalah ashabul jahim, penduduk neraka jahim. Ya. Tabarakallahu fik. Kata Syekh Al-Luqman di sini. Hadis nomor berapa itu? 23, ya. Uf bimakna apa ini? Di saya tulisannya enggak jelas. Apa di antum bacanya itu? Hah? Oh. Jelas dan ini ngeprintnya kurang bagus. Bima'na tabban wa qubhan. Tabban itu kan masdar, ya. Tabba, ya, tubu. Celaka. Ya, di surah Al-Lahab kan tabbat yada Abi Lahab. Ya. Tabbat dikasih tak ta'nis karena fa'ilnya yad. Yadun. Nah, yadun anggota tubuh yang berpasangan adalah mu'annas. Ya, tabbat yada. Tabba, celaka kan. Nah, celaka kan. Uf bima'na tabban, celaka. Kubahan, kubah, buruk. Au huwa sautun yadulu ala tadajjur. Atau dia adalah suara. Uf. Uf. Nah, orang Arab nyebutnya uf. Kalau ke bahasa kita beda lagi. Dia adalah sebuah suara yang menunjukkan akan tadajjur. Akan berkeluh kesah. Berkeluh. Ya, kalau bahasa kita, ah. Banggir rizki. Sama orang tanya. Habis sih, ah. Nah, gitu. Itu uf, ah. Ngomong ah aja enggak boleh. Nah. Apalagi apaan sih ini? Nah. Ya. Ozan dipanggil sama babinya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, gitu. Nah. Ngomong, jangan kan ngomong iya, yeah, iya, yeah, Ozan ngomong. Ah, enggak boleh. Ya, mujahid, ya. Panggil sama abi. Abinya di belakang. Lengkati, ntar praktekin abinya di rumah. Pozan. Nah, tinggal lihat reaksinya Pozan. Ngamalin kan nih hadis ini Pozan. Nah. Ya. Mana tuh lagi tadi? Rabbani. Kama Rabbani. Maksudnya namayani. Sebagaimana keduanya namayani. Namaya itu fil madi, fa'ilnya alif. Ya. Fa'ilnya adalah alif karena musanna kan kedua orang tua. Nunnya itu nun apa? Nun wiqoh, ya. apa bukan nun iwat, nun wikoyah. Wikoyah itu apa maksudnya? Penjaga. Menjaga apa? Menjaga fi'il dari kasroh. Ya. Misal Bima mengatakan, dorobani akhi, doroba fi'il madi. Ya. Nun wikoyah, karena bersambung dengan ya mutakalim, ya enggak? Nah. Ya. Nun, nunnya wikoyah. Wikoyah itu kan dari, apa namanya? Penjaga. Ya. Wako. Ya. Menjaga, menjaga apa? Menjaga fi'il dari kasroh. Dorobani akhi, nah, baru akhinya fa'il marfu wa lam turfihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ya, mana min dhuriha? Hah? Apa? Qata azur. Apa? Hah? Qasiqal. Alam al-munasabah. Aduh, Fakhruddin lupa lagi. Baru belajar. Mana lagi tadi? Ya. Namayani Rabbayani, maksudnya namayani, yang membesarkan aku. Li anna tarbiyah hiya tanmiyah asyai. Tanmiyatu syai'i. Karena yang namanya tarbiyah adalah membesarkan sesuatu. Jadi kama rabbayani, sebagaimana keduanya membesarkan aku. Ya. Kalau kita sering menerjemahkannya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil, gitu ya. Ya. Padahal maknanya tanmiyatu syai', membesarkan sesuatu. Ya bisa aja dimaknai gitu, karena kalau orang tua itu membesarkan anak dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Fikul hadis, kandungan hadis ini. Udah lihat-lihat jam nih saya ini. Nah. Al-ayatu al-ula, ayat yang pertama, imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma, itu ya, atau engkau mendapati ya, mereka kedua orang tua mu itu di sisimu dalam keadaan sudah tua. Tadulu alal istighfar wa du'ai lil walidaini al-muslimina, itu menunjukkan akan permohonan ampunan sang anak untuk kedua orang tuanya, doa sang anak untuk kedua orang tuanya yang muslim, bukan yang kafir. Al-ayatu tsaniyah, ya, ayat yang kedua, yang makan dari nabi tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba, untuk memohonkan ampunan kepada kaum musyrikin walaupun kaum musyrikin itu adalah ya kerabat dekatnya. Tadulu alaman ilistighfari wa du'ai lil walidaini al-kafiraini, nah itu menunjukkan akan terlarangnya memohonkan ampunan dan doa kebaikan untuk kedua orang tua yang kafir. Ya, paham sini ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya orang tua, bapaknya kafir, ibunya kafir, sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Imam Muslim, dijelaskan dengan jelas oleh Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Ya, fala ta'arudha bainahuma, maka enggak ada kontradiksi antara dua ayat tadi. Ya, itu ayat imma yablughana indaka kibara ahaduhuma dengan ayat makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak ada kontradiksi. Ya. Enggak ada ta'arud, enggak ada kontradiksi. Wala hajata ilal qauli bin naskhi ayatil bara'ati. Ya. Wala hajata, maka sebenarnya enggak perlu untuk menyatakan ayat ini dihapus oleh ayat yang ada di surat Taubah makana lin nabi. Ya. Jadi tidak perlu, kata Syekh di situ. Paham enggak sini? Ya, karena enggak ada kontradiksi. Ayat yang tadi ya apa namanya? Untuk dua orang tua yang muslim. Ya. Paham enggak sini? Nah, ayat yang kedua makana lin nabi larangan mendoakan ampunan untuk kedua orang tua yang kafir. Selesai. Ya. Baik. Sampai sini ya. Udah jam 6 ya. Bab berikutnya bab ya, birrul walid al-musyrik, berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik, itu nanti berikutnya ada ya. Insyaallah. Ya, billahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.